Fatin Shidkia Lubis. Sebelumnya, aku hanya seorang remaja biasa, hingga suatu hari, aku memberanikan diri untuk mengubahnya. Banyak orang berkata bahwa jebolan ajang pencarian bakat sepertiku tak akan pernah besar. Sesuatu yang instan, konon bertahan hanya sementara. Tapi, aku membuktikan bahwa aku bukanlah seorang penyanyi instan. Lewat bakat yang aku miliki, aku berkarya. Dan lewat karyaku, aku terus bermimpi. Semua orang berhak memiliki mimpi. Dan semua yang aku miliki kini berawal dari mimpi. Bukan hanya terus bermimpi, aku juga berani mewujudkannya. Dulu, aku berpikir bahwa menjadi komikus adalah sebuah cita-cita. Tapi, aku sadar bahwa menggambar adalah sebuah hobi. Kini, aku yakin melangkah bahwa aku adalah seorang penyanyi wanita di Indonesia.